Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله وبارك الله فيكم الحمد لله كما في diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kesehatan dan kesempatan pada pagi hari ini. Insyaallah dalam rangka untuk ilmu syar'i, untuk ilmu syar'i. Insyaallah akan kita lanjutkan dari apa yang telah kita baca dari hukuman yang telah lalu tentang as-sawarih al-haq, palang-halang-panghalang seseorang bisa mendapatkan al-haq. Qalan alam rahmatullah ta'ala i'tiqadul haqqil annahu ala haq. Poin yang ketiga, seseorang akan terhalang untuk mendapatkan kebenaran tatkala dia berkeyakinan bahwasanya orang yang di atas kebatilan tersebut dia meyakini bahwasanya dirinya berada di atas kebenaran. Padahal dirinya sedang berjalan terjerembab di dalam kebatilan, sehingga tidak merasa bahwasanya dirinya adalah orang-orang baru menjalani perkara-perkara batil. Orang-orang yang baru menjalani perkara-perkara yang berseberangan dengan al-haq, sedangkan di dalam hatinya meyakini bahwasanya dirinya adalah orang-orang yang benar. Maka keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang sangat bahaya, sehingga berapa banyak orang yang bisa selamat dari keyakinan seperti ini kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dirinya yakin bahwasanya dirinya adalah ahlul haq, orang yang benar, pada kenyataannya adalah sebaliknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka keyakinan seperti ini timbul atau tampak pertama kali pada orang-orang yang menyimpang dari Islam, bahkan menyelisih para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Bahkan mereka berani memerangi khalifah, membunuh sahabat di waktu itu, yaitu Al-Khawarij. Dan ini adalah kelompok yang pertama kali berkeyakinan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang di atas al-haq, di atas benaran. Padahal amalan mereka jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan mereka menyimpang dari apa yang menjadi keyakinan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau berkata, wa awwalu man dalla fi dhalika humul khawarij al-mariqun. Generasi atau kelompok pertama yang sesat yang berkeyakinan bahwasanya dirinya di atas al-haq adalah mereka al-khawarij al-marid, kelompok khawarij yang menumpahkan darah kaum muslimin. Hai suhaq kamu linufusihim di annahum al-mutamassikuna bil kitabi wa sunnatihi, di mana mereka menghukumi diri-diri mereka sendiri bahwasanya mereka adalah orang-orang yang selalu berpegang teguh di atas kitabullah, Al-Qur'an, dan berpegang teguh di atas sunnah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari binatang buruan. Wa anna aliyan wa mu'alad wa ma'askarina kum ahlul ma'asiyah wa bid'ah. Dan orang-orang khawarij ini berkeyakinan bahwasanya sahabat yang mulia Ali bin Hafid bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagai khalifah di waktu itu, dan Muawiyah gubernur Syam dan bala tentara kedua sahabat ini, mereka meyakini sebagai ahli maksiat dan meyakini sebagai ahlul bid'ah. Wastahallu mashalluhu minal muslimin, sehingga dengan keyakinan tersebut meyakini bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang maksiat dan ahlul bid'ah, maka orang-orang khawarij ini menghalalkan darah para sahabat dan mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa barakallahu fiikum. pada perkara yang besar nanti di hari kiamat, dan seseorang tidak akan bebas begitu saja melalui hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang ditegakkan dalam rangka hisab adalah darah manusia. Maka seseorang yang bersinggungan dengan darah kaum muslimin tentunya tidak akan aman dari keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya mereka adalah orang-orang yang zalim, menzalimi, melanggar kehormatan dan melanggar darah kaum muslimin. Sehingga pada dasarnya mereka adalah bukan orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah. Di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah justru Allah SWT menjaga, memuliakan darah kaum muslimin. Namun mereka justru menghinakannya dan tidak menghargainya. Sehingga pada dasarnya mereka adalah ahlul maksiyah, orang-orang yang melanggar batasan-batasan Allah SWT dan mengadakan kebid'ahan. Wa qala Syaikhul Islam muwaddihan kayfiyatul tabdil wa qalbaha wa la'ilul haqa'iq, dan juga telah berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang keadaan mereka, bagaimana kok bisa mengganti, memutar balikkan kebenaran. Maka beliau berkata, hatta qad yastabdiluna al-amra wa yaj'aluna al-bid'ata allati dammaha haula ya sunnah wa sunnah alladhi hammalaha illa ya bid'ah. Sampai orang-orang khawarij ini mengganti perkara yang telah jelas bahwa itu adalah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka akhirnya mereka menjadikan sebagai bid'ah. Syarat Allah SWT untuk tunduk kepada pemerintah kaum muslimin, untuk menghormatinya dan menjaganya, persatuan di atas pemimpin kaum muslimin, maka mereka jadikan perkara itu sebagai perkara yang bid'ah dan dihinakannya. Di mana mereka meyakini bahwasanya orang-orang yang tidak mau menentang kebijaksanaan pemerintah adalah orang-orang yang hina, tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar. Ini keyakinan mereka. Sehingga orang-orang khawarij ini meyakini bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar bentuknya adalah menyelisihi pemerintah kaum muslimin. Dengan apa? Dengan mengganti pemimpin, dengan memberontak. Yang mereka yakini bahwa ini adalah sunnah yang harus ditegakkan. Sehingga usaha mereka sampai hari ini mengadakan gerakan-gerakan di bawah tanah dalam rangka usaha-usaha untuk menggulingkan pemerintah kaum muslimin yang diyakini sebagai jihad fi sabilillah. Maka justru perkara ini adalah perkara yang bid'ah pada hakikatnya. Wa sunnah allazi hamalaha ula hiyal bid'ah. Dan apa yang mereka yakini orang-orang Khawarij sebagai sunnah yang mereka muliakan adalah kecuali bid'ah. Bid'ah memberontak, bid'ah memprotes kebijaksanaan pemerintahan kaum muslimin, bid'ah mengkafirkan dosa-dosa besar. Yuhakimuna bimauti bidzalik, sehingga mereka orang-orang Khawarij menghukumi apa yang mereka yakini pada dirinya dari kebatilan. Hatta yaqa'u fil bid'ah wa muhadati tariqi fi tariqi a'immatil as-saniyah, sampai mereka orang-orang Khawarij terjatuh ke dalam bid'ah-bid'ah dan permusuhan-permusuhan dalam rangka untuk melawan pemerintah-pemerintah kaum muslimin yang sah. Wa fil khafi wal mawalati tariqil mubtadi'ah alladhi amara ummatuhum a'immatuhum bi uqubatihim. Dan di dalam perintah, di dalam sunnah untuk mencintai para pemimpin kaum muslimin, yang mereka sangka orang-orang Khawarij sebagai bid'ah. Dengan cara, dengan cara untuk memberikan hukuman, siksaan dan gangguan kepada mereka, para pemimpin yang diyakini telah menyimpang. Wa yanzimuhum takfira ummatihim wa la'anahum wa bara'a minhum. Dan orang-orang Khawarij mereka mengharuskan untuk mengkafirkan para pemimpin kaum muslimin, mengharuskan untuk melaknat pemerintah kaum muslimin dan berlepas diri dari mereka. Maka ini adalah bid'ah yang mereka tebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Waqad yal'anuna muttabi'ata, wa takunu laha waqi'atan 'alaihim anfusihim, itu ma yaqa'u 'ala mu'min. Sehingga tatkala orang-orang Khawarij melaknat ahli bid'ah mereka yakini bahwasanya ahli bid'ah adalah orang-orang yang mencintai pemerintah. Maka disangka sebagai ahli bid'ah, maka mereka melaknat. Padahal laknat itu kembali dan tertuju kepada diri mereka sendiri sebagai ahli bid'ah. Bukan sampai kepada kaum muslimin. Sehingga orang-orang Khawarij tatkala melaknat al-bid'ah, maka pada dasarnya mereka melaknat dirinya sendiri. Karena mereka adalah al-bid'ah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tarawna kaifa yusarrifu Allahu anni sabba Quraisyin yashukuna wa dhammana wa ana Muhammad. Tidakkah kalian lihat bagaimana Allah SWT memalingkan dariku atas orang-orang yang mencela kaum Quraisy, yang pada dasarnya mereka adalah Rasulullah SAW adalah orang Quraisy. Tatkala mencela mereka mencela kaum Quraisy, berarti mereka mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini akibatnya Allah SWT mengembalikan celaan-celaan mereka kepada diri-diri mereka. Sehingga alasan tindakan-tindakan mereka orang-orang Khawarij di dalam mengadakan pemberontakan, mengadakan teror kepada pemerintah kaum muslimin, dan celaan mereka dan laknat mereka yang ditujukan kepada kaum muslimin, maka akan kembali dikembalikan oleh Allah SWT laknat-laknat mereka tertuju kepada diri mereka sendiri. Sebagaimana orang-orang yang zalim melaknat orang-orang yang zalim, maka laknat tersebut kembali kepada dirinya sendiri. Wa qala Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, telah berkata Syaikh rahimahullahu taala, wa kadzalika da'wa katsiran min ahli ahwa'i wal dalal annahum muhiqqun aw annahum ahlullah aw ahlul at-tahqiq aw awli Allah. Begitu juga beberapa banyak para pengikut hawa nafsu, orang-orang yang menyelami dalam kesesatan, mereka mengaku bahwasanya mereka di atas kebenaran. Mereka mengaku bahwa mereka adalah Allah, orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan perintah Allah, dan mereka mengaku adalah orang-orang yang di atas kebenaran, atau mereka mengaku sebagai kekasih-kekasih Allah. Hatta tadibu halihil na'ami alaihim duna khairihim. Wa yakunu lahul hakikati ila ada ilah akrab. Sampai mereka terjatuh ke dalam perkara-perkara yang menjadi kebalikan mereka. Yaitu bahwasanya mereka bukan Ahlullah, bahwasanya mereka ternyata musuh Allah, ternyata mereka ahlul batil, dan orang-orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan mereka. Sehingga perbuatan mereka, tindakan mereka mencerminkan bahwasanya mereka adalah musuh-musuh Allah. Ini yang lebih dekat. Wa ila al-qadari aqrabu minkum ila tahqiqi kasir. Dan tentunya mereka lebih cenderung mengikuti kebatilan, lebih dekat kebatilan daripada kebenaran, dengan perbedaan yang sangat besar, yang sangat banyak. Sehingga keyakinan dan tindakan mereka ini persis sebagaimana yang Allah SWT berfirman, tentang keyakinan orang-orang Yahudi dan Nasara di dalam surat Al-Baqarah ayat 112 sampai 113. Wa qalu la yadkhulu al-jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amanyuhum. Dan mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Maka Allah SWT menyatakan, tilka amanyuhum, itu adalah angan-angan omong kosong mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Maka katakanlah, datangkan bukti-bukti kalian kalau benar-benar kalian adalah orang-orang yang benar. Hanya orang Yahudi dan Nasrani saja yang masuk surga. Ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang bukan shodiqin namun kajibin, orang-orang dusta, omong kosong. Kemudian Allah SWT bantah mereka, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun, فلا الأجر عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Tentu barang siapa yang berislam, masuk Islam dengan menyerahkan dirinya, wajah-wajah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang-orang yang muhsin, orang-orang yang telah berbuat baik kepada dirinya. Dan tentunya Allah SWT akan memberikan ganjaran kepada mereka. Dan bagi orang-orang yang berislam, menyerahkan dirinya kepada Allah SWT, Allah SWT akan menjamin keamanan kepada mereka, sehingga mereka tidak ada ketakutan dan tidak ada penyesalan karena apa yang telah mereka lakukan adalah di atas kebenaran. Kemudian Allah SWT berfirman, wa qalatul yahudu laisatil nasara ala syaih, dan telah berkata orang-orang Yahudi bahwasanya orang Nasrani adalah bukan apa-apa, alias orang Nasrani adalah orang sesat. Pernyataan ini telah berubah. Ya, pada awal tadi mereka menyatakan apa? Tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian di lain kali mereka menyatakan, yaitu orang-orang Yahudi menyatakan bahwasanya orang Nasrani adalah orang yang sesat. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syaikh, sebaliknya orang-orang Nasrani menyatakan bahwasanya orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang sesat. Keduanya saling menyesatkan. Wahum yatluna kitab, sedangkan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang yang membaca kitab, kitab Taurat dan Injil yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, yang di dalamnya terdapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan apa? Perkataan mereka adalah perkataan yang husna. Perkataan yang berubah-ubah karena di atas kebatilan. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna misla qawlihim. Begitu juga orang-orang yang tidak mengetahui, itu orang-orang jahil, mereka menyatakan seperti perkataan Yahudi dan Nasrani. Jika siapa saja yang di atas kebatilan, kejahilan, jauh dari ilmu, kemudian mengaku dirinya di atas al-haq, padahal pada hakikatnya mereka adalah di atas kebatilan, sebagaimana orang-orang khawarij, فَوَاللَّهُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum di antara mereka di hari kiamat dari apa-apa yang mereka perselisihkan. Dan tentunya perbuatan mereka tidak akan lepas dari tanggung jawab, tidak akan lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari tindakan perbuatan yang semena-mena dan menzalimi kaum muslimin. Tentunya mereka nanti akan sama nasibnya sebagai Yahudi dan Nasrani. Hingga orang-orang Khawarij dari akhirat nanti akan menjadi orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang bangkrut. Karena begitu banyak tindakan-tindakan mereka yang merugikan kaum muslimin. Wa qala ta'ala dan kata Allah semoga berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 18. Menghikayatkan terhadap perkataan orang Yahudi dan Nasrani yang mereka mengaku di atas kebenaran. Wa qala al-yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Telah berkata orang-orang Yahudi dan Nasrani, kami adalah anak-anak Allah dan kami adalah orang-orang yang disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa bahwasanya dirinya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah SWT berkata, فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ. Katakanlah, maka kenapa kalian diazab karena dosa-dosa kalian. Ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT akan mengazab orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang yang semisal mereka, yang mengaku-ngaku sebagai Allah, yang mengaku-ngaku sebagai waliullah, padahal perbuatan mereka jauh menyimpang dan sesat. Sehingga Allah SWT menghukum mereka dan menyiksa mereka akibat dosa-dosa mereka. Bahkan kalian wahai Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang biasa, orang-orang yang pada umumnya yang Allah SWT ciptakan. Tidak ada kelebihan kalian dengan mereka. Ya kulli man yasha wa yu'adzibu man yasha. Dan Allah SWT mengampuni orang-orang yang dikehendaki dari kaum mukminin, dari kaum muslimin, dari orang-orang yang sadar bahwa dirinya sedang melakukan kemaksiatan dan dosa. kemudian kembali bertobat kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan mengampuninya, dan juga Allah SWT akan menghargai siapa saja yang Allah SWT kendaki. Dari siapa? Dari orang-orang yang mengaku dirinya di atas al-haq, mengaku wali Allah, namun ternyata perbuatan mereka adalah perbuatan yang sesat, yang menyimpang. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa ilaihi masyir. Maka milik Allah langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan hanya kepada Allah SWT tempat kembali. Assalamualaikum. Sehingga ayat-ayat ini dalam surat Al-Baqarah dan surat Al-Maidah ini sebagai peringatan kepada siapa saja yang mereka mengaku-ngaku di atas al-haq dan kebenaran, namun di atas kebodohan mereka. Karena bodoh adalah pangkal kesalahan. Dan orang-orang khawarij adalah orang-orang yang tidak ihtimam. Tidak perhatian dengan ilmu. Tidak perhatian dengan bimbingan-bimbingan para ulama dan ahli ilmu. Dan mereka lebih cenderung kepada hawa nafsu dan semangat mereka yang berkobar-kobar. Namun mereka di atas penyimpangan dan kebodohan. Banyak dibilang. Sehingga kita sebagai kaum muslimin dituntut untuk kita berislam di atas ilmu. Terlebih-lebih kita salafiyin, kaum yang mengagungkan ilmu, mengagungkan sunnah. Maka menuntut ilmu adalah kepentingan yang didahulukan daripada yang lain. Jangan dianggap sebagai amalan yang sampingan. Sehingga kita dituntut untuk terus belajar dan belajar dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita masing-masing. Semoga Allah SWT terus memberikan bimbingan kepada kita dan semangat untuk belajar mengenal Islam sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah SWT menguatkan kita di atas Islam dan Sunnah. Ini yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Wassallallahu alaihi wasallam.